ball. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Tentang Islam, insyaAllah ta'ala sudah selesai kita bahas dari hadis Jibril ini. Kemudian tentang iman, saya ulang sebentar bahwa iman yang dimaksud dalam hadis Jibril ini adalah tafsir rinci. Tidak boleh mujma', tidak boleh garis besar. Sebab kalau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul dan seterusnya itu mujmal, maka Abu Jahal Abu Lahab beriman kepada Allah. Apakah Abu Jahal Abu Lahab meyakini adanya Allah? Ya. Apakah Abu Jahal meyakini bahwa yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan adalah Allah? Ya. Ya, itulah iman Abu Jahal Abu Lahab. Saraba mujmal, garis besar, rinci tidak. Maka orang yang meyakini adanya Tuhan, orang yang meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, belum tentu dia selamat dari neraka, belum tentu dia tidak kekal di neraka. Sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab mengakui adanya Allah satu-satunya pencipta, tetapi tetap kekal di neraka. Karena apa? Tidak rinci. Nah, ini bedanya pembahasan salaf dengan pembahasan di luar salaf seperti itu. Di luar salaf, zikir, titik. Tidak rinci, zikir seperti apa? Nah, di salaf dibahas secara rinci, zikir seperti apa? Kalau yang dimaksud zikir di situ adalah zikir mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 setelah selesai salat wajib, itu hak. Diteruskan dengan alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali setelah salat wajib, itu hak. Atau la ilaha illallah wa dahu la syarikalah dan seterusnya 100 kali di dalam sehari semalam, itu hak. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali setelah salat tanpa tambahan al-azim, itu hak. Tapi yang dimaksud zikir ratusan kali, ribuan kali yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu batil. Dirinci ya, mereka tidak, pokoknya zikir titik, zikran katsira, zikir yang banyak, maka sebanyak-banyaknya 1000, 2000, 4000 gitu ya. Maka begitu juga dengan iman, salafun saleh pendahulunya adalah rasul dan para sahabat mengajarkan, memberikan contoh bahwa beriman itu harus rinci, tidak boleh garis besar. Maka siapa yang mengimani para nabi dan rasul, dia meyakini adanya para nabi dan rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya, tapi satu dia tolak, tidak ada nabi yang bernama Yusa bin Nun, ya, tidak ada satu dia ingkari, maka apa? Kafir. Berarti dia tidak beriman dengan rukun iman yang keempat itu. Ya, yeah. Begitu juga kepada kitab-kitab Allah, dia tidak meyakini adanya suhuf Ibrahim. Kafir. Begitu juga sifat Allah. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah, Imam Hanafi, guru dari Imam Malik, mengatakan barang siapa yang meyakini adanya Allah, rububiyahnya, bahkan uluhiyahnya, mungkin sebagian asma wa sifatnya, tetapi dia mengatakan aku tidak tahu di mana Allah berada. Kata Imam Abu Hanifah, kafir. Siapa yang mengatakan bahwa aku tidak tahu di mana Allah berada, kafir. Berarti dia telah menolak sekian ayat, 7 ayat, belasan hadis yang tegas-tegas menyatakan bahwa Allah bersemayam di ars. Hai ini rinci satu persatu, kecuali dia tidak tahu dalam arti jahil. Yang dimaksud Imam Abu Hanifah mengatakan tidak tahu, tentu bukan yang dimaksud jahil. Dia baca Al-Quran, dia baca Ar-Rahmanu alal arsi stawa summa stawa ala ars. Berarti kan jelas dia orang Arab. Ya, tapi dia masih mengatakan aku tidak tahu di mana Allah berada. Yang dimaksud keberadaan Allah tidak perlu dibahas. Allah berada di mana tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita ketahui. Berarti dia telah menyatakan bahwa Al-Quran menyatakan satu masalah yang tidak perlu dinyatakan. Berarti Al-Quran memberitakan satu berita yang mestinya berita itu tidak perlu. Apa ini? Kufur. Berarti merendahkan Al-Quran. Seolah Al-Quran ini membahas sesuatu yang kurang penting, ngapain sih dibahas? Yang penting beriman Allah itu ada. Yang penting menyembah Allah, yang penting melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ngapain sih mesti dibahas Allah itu ada di mana? Kan enggak perlu. Berarti dia telah menuduh Allah membahas sesuatu yang tidak perlu. 7 ayat bayangkan. Yang menyatakan bahwa Allah berada di satu tempat yang disebut dengan ars. Lalu kita katakan enggak perlu. Subhanallah. Berarti kita seolah lebih pintar dari Allah. Kita menyalahkan Allah. Apa ini kufur? Kufur, terancam kafir pelakunya. Gitu ya. Maka apa yang sudah dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah haram bagi kita menyatakan itu kecil, itu sepele. Lihat orang-orang Hizbiyyin, Harafiyyin. Mereka mengatakan hal itu besar, hal itu penting ketika sesuai dengan otak mereka, nurani mereka, ekonomi umat, persatuan umat. Itu besar, itu penting. Adapun turun sholat, dengkul dulu, apa tangan dulu, dalam tahiyat menggerakkan jari atau tidak, itu enggak penting, enggak perlu dibahas. Maka mereka enggak ada pembahasan seperti itu. Ya, apa bedanya darah haid dengan darah istihadah? Bagi mereka enggak penting, yang penting ekonomi umat, persatuan umat. Maka enggak dibahas. Maka sekali waktu mereka butuh, mereka curi-curi majelis salaf. Mereka SMS ustaz-ustaz salaf nanya, karena di diri mereka enggak ada ilmu seperti itu, karena memang tidak ada perhatian. Mereka sibuk dengan itu tadi. Apa yang mereka anggap besar. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya apakah dengan persatuan umat, dengan ekonomi umat? Tidak sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan sesuatu yang terbesar, apa? Akidah tauhid. Dengan itu maka kaum muslimin bersatu otomatis. Maka persatuan umat tidak bisa direkayasa. Bagaimana caranya biar bersatu? Bagaimana caranya? Jangan singgung perasaan orang walaupun dia salah. Ya, jangan sampaikan ini hak dan batil, hitam putih. Nanti tersinggung. Ini rekayasa. Persatuan otomatis akan terjadi jika kaum muslimin semuanya mengikuti al-haq. Satu manusia Rasulullah SAW dengan pemahaman ijma' para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Otomatis bersatu sebagaimana para sahabat, sebagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatus salaf. Lihat para sahabat, jika mereka berselisih maka bisa dihitung waktunya. Lihat perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, bisa dihitung. Ya, setelah Hasan putra dari Ali membaiat Muawiyah, selesai amul jamaah, kembali menjadi tahun jamaah. Itulah perselisihan di zaman sahabat. Ada selesainya. Hari ini kita lihat bagaimana perselisihan kaum muslimin, seolah enggak ada ujungnya, enggak ada pangkalnya, enggak ada selesainya. Kenapa? Karena para sahabat bermanhaj yang hak, mengikuti qaul Allah wa qaul Rasul. Sedangkan kita beda-beda. Ada yang mengikuti Al-Quran dan Hadis, ada yang mengikuti Al-Quran saja, ada yang mengikuti madhab fulan, madhab fulan. Bagaimana mau bersatu? Ya, inilah tentang iman. Maka seluruh apa yang ada pada rukun iman ini, baik yang pertama qaul Allah atau sampai yang terakhir takdir, harus rinci. Harus rinci. Maka siapa yang mengatakan bahwa takdir ini tidak ada, kafir. Kata Umar bin Khattab, seandainya, dan ini diteruskan oleh anaknya Ibn Umar, seandainya mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani, pemimpin tokoh yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, artinya manusia mau masuk surga terserah dirinya, mau masuk neraka terserah dirinya, mau kaya mau miskin terserah dirinya, Allah enggak tahu menahu, Allah biarkan seseorang tidak ditentukan akhirnya. Kata beliau, jika dia mempunyai emas sebesar gunung Uhud lalu disedekahkan, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya itu walaupun sampai dia beriman dengan takdir. Beriman kepada takdir yang dimaksud bagaimana? Rinci. Bagaimana rincian takdir? Diawali dengan kehendak. Semua kejadian di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Ya, tidak ada kejadian yang di luar kehendak Allah. Ya, dimulai dari kehendak. Hanya kehendak Allah ini dibagi dua. Ada kehendak kauniyah, segala sesuatu yang sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Kehendak kauniyah. Yang kedua, kehendak syar'iyah, yaitu kehendak Allah khusus yang baik-baik saja. Ya, apa? Allah menghendaki seluruh manusia beriman. Allah menghendaki seluruh manusia salat. Allah tidak menghendaki orang berzina, minum khamar, mencuri dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Segala sesuatu kehendak Allah. Tadi saya mencuri, ini adalah kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Segala sesuatu adalah kehendak Allah. Tadi saya memukul orang, ini kehendak Allah. Tidak boleh. Ya. Kalau kehendak kauniyah, iya. Bukan kehendak syar'iyah. Itu ya. Ah, di antara rincian takdir adalah tulisan. Tulisan ini bagian dari rincian takdir. Siapa yang meyakini bahwa takdir itu ada, bahwa segala kejadian di muka bumi ini ditakdirkan oleh Allah, tetapi dia menolak bahwa Allah pernah menulis di Lauh Mahfuz kitab mubin, maka dia pun kufur. Maka rinci. Ada kehendak, ada tulisan. Ya, ada apa? Ada kekuasaan. Atas dasar apa Allah mentakdirkan si fulan begini, si fulan begini, si fulan ini? Kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk menyesatkan orang sebaik Abu Thalib di mata kita. Di mata kita manusia enggak tahu apa-apa, Abu Thalib baik. Ia sangat menghormati tamu, membela Nabi, menyantuni Nabi. Itulah Abu Thalib. Jasa Abu Thalib sangat besar terhadap Rasulullah SAW. Orang baik Abu Thalib di mata kita. Allah Maha tahu. Allah sesatkan Abu Thalib. Dan betapa jahatnya Abu Sufyan di mata kita. Memerangi Nabi, musuh besar Nabi. Tiga peperangan besar, Badar, Uhud, Ahzab. Abu Sufyan melawan Nabi, memimpin pasukan kafir Quraisy melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan sehingga akhirnya Abu Sufyan masuk surga. Ya, bagian dari sahabat. Seluruh para sahabat dijamin masuk surga. Apa? Berkuasa. Ya. Di antara rincian takdir berikutnya ilmu. Sampai Allah menulis, Allah berkuasa, Allah juga berilmu. Artinya ilmu Allah menyatakan bahwa Abu Thalib pantas disesatkan. Ilmu Allah menyatakan, dengan ilmunya Allah mengetahui bahwa Abu Sufyan pantas diberi hidayah. Walaupun tidak masuk di akal kita. Karena yang ada di mata kita lihat Abu Sufyan jahat seperti itu, Abu Thalib begitu baiknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-'ilm. Begitu juga hari akhir, hari kiamat harus rinci. Apakah ente percaya bahwa nanti akan ada hari kiamat? Oh, percaya saya. Bahwa matahari akan terbit dari barat? Oh, percaya saya. Bahwa sebelum itu ada dajjal akan muncul, Nabi Isa turun? Oh, enggak percaya saya. Nah, dengan dia menjawab enggak percaya, kafir. Berarti dia tidak percaya dengan hari akhir. Karena di dalam hari akhir itu bukan hanya kiamat, tetapi ada apa? Ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa, ada Ya'juj Ma'juj, ada Dabbatul Ard, ada matahari terbit barat, dari barat dan seterusnya. Ini bagian dari hari akhir. Wajib kita iman. Apa? Rinci. Tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh mujma. Sebab kalau sepotong-sepotong itulah Yahudi, itulah Nasrani. Apakah Nasrani Yahudi tidak beriman kepada Allah? Beriman. Apakah Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada para nabi dan rasul? Beriman. Apakah Yahudi dan Nasrani tidak beriman dengan kitab-kitab Allah? Beriman. Tapi apa? Mujmal. Tidak tafsir. Sebagian diambil, sebagian dibuang. Sebagian diyakini, sebagian diingkari. Itulah Yahudi dan Nasrani. Maka jika kita mengambil sebagian, menolak sebagian, mempercayai sebagian, membuang sebagian, maka kita seperti Yahudi dan Nasrani. Apa? Kafir. Ya, hanya label kita Islam. Di mata orang-orang kita sebagai seorang muslim. Ya, kita pakai peci, kita pakai sarung, kita pakai jubah. Di mata kaum muslimin, muslim kita berjenggot dan seterusnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kita sudah menjadi kafir di mata Allah. Karena apa? Menolak satu ayat, menolak satu hadis, mengimani secara tidak rinci. Gitu ya. Nah, kemudian pembahasan yang tertinggi setelah Islam dan kemudian iman, maka yang tertinggi adalah ihsan. Ini yang tertinggi. Maka tidak mungkin orang itu bisa ihsan sebelum melewati Islam dan iman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia Islam dulu. Setelah itu baru iman. Setelah itu baru ihsan. Ini yang tertinggi. Ya, orang yang ihsan pasti dia Islam, pasti dia iman. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan apalagi. Lihat, ada orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan qalu amanna. Ya, mereka mengatakan kami beriman. Kata Nabi, jangan katakan kamu beriman, cukup mengatakan aslamna, kami baru masuk Islam. Kami Islam. Lihat, berarti Islam belum tentu iman. Ada kalanya dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia tidak beriman. Karena apa? Itu tadi. Meyakini, meragukan salah satu ayat, meragukan salah satu sabda Nabi. Apa dia beriman? Tidak. Islam di mata manusia, Islam. Orang dia sholat, dia baca syahadat, dia puasa, dan seterusnya. Haji tiap tahun, misalnya. Yeah. Lebih tinggi lagi apa? Islam. Maka orang yang sudah Islam, kemudian iman, dia bisa naik derajatnya ihsan. Sekali lagi, orang yang ihsan pasti dia sudah Islam, sudah iman. Orang yang Islam dan sudah iman, sudah Islam, sudah iman, belum tentu ihsan. Bagaimana keadaan ihsan? Betapa beratnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Apa bisa kita? Tidak semua kita bisa. Ya. Yeah. Jika kita tidak bisa merasa seolah sedang melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Ini tidak semua orang bisa. Berapa banyak di antara kita sedang sholat, sedang sedekah, sedang ibadah, merasa sedang apa? Merasa sedang diawasi oleh kamera, merasa sedang diawasi oleh mertua, merasa sedang dilihat oleh orang banyak. Itu yang kita rasakan di hati kita. Ya, tidak semua dari kita bisa merasakan beribadah dan merasa sedang dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, berarti tidak sembarangan ihsan. Maka orang yang belum bisa berbuat ihsan, dia tidak berdosa. Ya, yang berdosa Islam dan iman hanya ketika dia biarkan dirinya dalam keadaan tidak ihsan, tentu tercela. Dalam perjalanannya, lihat para sahabat. Apakah begitu masuk Islam lalu bisa langsung berbuat ihsan? Tidak, walaupun sahabat. Walaupun akhirnya mencapai derajat ihsan, tetapi tidak tiba-tiba. Ya, lihat Abu Sufyan, lihat Muawiyah, lihat Khalid bin Walid, lihat Amr bin As, mantan-mantan kafir. Apakah begitu baca syahadat langsung iman, langsung ihsan? Tentu tidak. Dengan proses tadarus, bertingkat. Ya, maka ihsan kita usahakan. Dalam perjalanannya kita belum bisa mencapai, kita memohon pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin kita langsung bisa meraih derajat yang sangat tinggi ini, beribadah dan seolah-olah sedang melihat Allah. Ya. Masih ingat antum melihat ini dengan apa? Dengan mata, dengan tidur, apa dengan hati? Nah, kita sudah bahas. Ada nazar basoriyah, kemudian manamiyah, kemudian qalbiyah. Melihat itu tidak hanya dengan mata. Ya, bisa melihat dengan mata, itu yang kita lakukan sehari-hari. Bisa melihat dengan hati. Yang dimaksud ihsan ini dengan hati, enggak mungkin dengan mata. Nabi mengatakan tidak mungkin kalian melihat Allah kalau kalian belum mati. Ya, tidak mungkin kalian bertemu dengan Allah kalau kalian belum mati. Ya. Maka Nabi katakan siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, setiap kali selesai salat wajib dia selalu baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kalau dia tidak mati. Karena orang yang tidak mati tidak mungkin masuk surga, apalagi melihat Allah. Masuk surga belum tentu melihat Allah. Melihat Allah jannah tentunya dalam rupa yang bagus rupa. Ya. Yeah. Apakah tidak mungkin melihat Allah dalam keadaan hidup? Kenapa di sini dikatakan yang dimaksud qalbiyah? Ya, yeah. Maka ini menjawab perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Aisyah mengatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah, maka dia kadzab, dia dusta, dia bohong. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Rasul pernah melihat Allah dalam sebagus-bagus rupa. Nah, maka para ulama menjamak, karena dua-duanya sahih riwayat ini, tidak mungkin tidak boleh dipertentangkan, ya. Maka jalan yang selamat adalah thariqatul jam'i, bukan thariqatul tarjih. Thariqatul tarjih ini sudah jalan terakhir. Tidak ada jalan yang bisa ditempuh lagi. Itu dengan thariqatul tarjih, mengambil yang satu, membuang yang lain. Ini buruk. Adapun thariqatul jam'i, mengambil semuanya dengan dijamak, diletakkan pada tempatnya. Maka para ulama mengatakan, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW belum pernah melihat wajah Allah, itu adalah jika dengan matanya. Apabila yang dimaksud melihat dengan mata, iya, Rasulullah belum pernah melihat Allah. Tapi jika yang dimaksud melihat itu dengan hatinya, maka itu perkataan Ibnu Abbas. Ya, yeah, perkataan Ibnu Abbas. Nah, kemudian manamiyah, ini yang dimaksud adalah dalam mimpi. Karena mimpi dalam bahasa Arab disebut dengan ra'aitu fil manam. Dalam tidurku aku melihat. Padahal tidur merem. Enggak mungkin bisa melihat, tapi dikatakan ra'aitu fil manam. Ra'aitu syai'an fil manam. Dalam tidurku aku melihat sesuatu. Jadi maksud mimpi. Ya, istikharah. Ini sekali lagi, ihsan adalah derajat tertinggi. Maka siapa yang bisa berbuat ihsan, maka insyaallah taala kita sudah meraih derajat tertinggi. Pertanyaan terakhir, dan ini memperkuat dari rukun iman yang kelima, yaitu wal yaumil akhir, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat dibagi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil, banyaknya kemaksiatan, tersebarnya riba, perzinahan, pembunuhan, ya, memberi salam kepada orang yang dikenal saja, masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, ya, jadi iman dorong-dorongan, ya. Ini tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya, di samping tanda kecil ada tanda besar, ada 10. Ya, tadi sudah kita singgung Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, Dabbatul Ard, matahari terbit dari barat, dan seterusnya. Yang di sini yang dimaksud adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yaitu apa? Antalidal amatu rabbataha. Adanya budak-budak wanita yang melahirkan tuan putrinya. Apa yang dimaksud sudah kita bahas waktu itu. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama, banyaknya anak-anak yang ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, seolah orang tuanya itu menjadi budaknya. Ini pendapat yang lemah, pendapat yang merju. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah sesuai dengan lafadznya. Jadi betul-betul anaknya itu jadi tuan, ibunya itu memang budak. Karena apa? Karena budak ini hamil. Siapa yang menghamili budak ini? Tuannya. Dan ini tidak berdosa, dan ini halal. Nah, lalu dia beranak. Sebagaimana kaidah dalam ilmu syar'i, bahwa anak mengikuti ibu apa mengikuti bapak? Mengikuti bapak. Ibunya Sunda, bapaknya Arab. Anaknya pasti orang Arab, enggak mungkin orang Sunda atau campuran. Ya, Sunda Arab. Enggak ada. Mengikuti bapak. Nasab itu mengikuti bapak. Nah, bapaknya merdeka, tua. Ibunya budak, maka anaknya pasti merdeka, berarti tua. Ibunya masih budak, anaknya sudah tidak budak lagi. Ini yang dimaksud oleh Nabi antaridal abatu rabbataha. Seorang budak wanita yang melahirkan tuannya. Menjadi tuan. Hanya dalam Islam, budak yang melahirkan anak hasil jima dengan tuannya, maka dia naik pangkat. Ya, masih menjadi budak dia, tetapi istilahnya umul walad. Ya, istilahnya umul walad. Masih budak dia. Ya. Masih belum wajib salat Jumat. Kalau dia berzina, cambuknya tidak 100 kali tapi 50 kali, diasingkannya tidak setahun tapi setengah tahun. Ya, hukum-hukum budak lah. Gitu. Haram lari dari tuannya. Gitu. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taat pula kepada tuannya, dia mendapat pahala dua kali lipat. Hukum budak. Ya. Nah, tapi istilahnya umul walad. Apa keutamaan umul walad ini? Umul walad otomatis akan merdeka apabila tuannya apa? Ia meninggal. Jika tuannya yang menjimak dia itu meninggal, otomatis dia merdeka. Adapun jika bukan umul walad, ya bukan. Jadi waris. Jadi harta waris, ya. Budak itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa zaman perbudakan akan kembali lagi. Ya. Akan kembali lagi zaman perbudakan di mana kaum muslimin akan berperang lawan orang-orang kafir dan kaum muslimin menang dan orang-orang kafir akan menjadi budak-budak kaum muslimin. Buktinya apa? Hukumnya mengikuti syariat Islam. Ya, ini kan syariat Islam seperti ini, umul walad, budak melahirkan tuannya. Ini syariat Islam. Kalau syariat Yahudi Nasrani enggak seperti ini. Ya. Apa aturannya? Allah alam entah berantah. Kalau aturan Yahudi dan Nasrani, apalagi aturan Buddha, Hindu dan seterusnya, enggak kenal apa itu Buddha. Maka ini menunjukkan bahwa Islam yang menang. Maka peraturan yang ada peraturan kaum muslimin. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam di akhir zaman akan jaya. Ya, akan jaya. Romawi, Yahudi dan Nasrani akan kalah di tangan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, adanya seorang yang tidak memakai sendal, tidak memakai baju, ya, telanjang dada, dan penggembala kambing. Sifat dari penggembala kambing seperti itu, ya, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tetapi yatatawaluna fil bunyan. Mereka bermewah-mewah, bermegah-megah, berlebihan dalam masalah bangunan. Ya, barangkali sudah kita lihat dari artinya tidak sesuai bagaimana keadaan dirinya, keadaan kemampuannya dengan keadaan ekonominya. Ya. Sementara yang S1, S2 dia pintar, hidup pas-pasan. Ya, ini keadaan yang terbalik dan hari ini sudah mulai kelihatan. Ya, ada S1, S2, dia magang, dia pintar, ya segitulah penghasilannya. Sementara ada yang tukang lawak doang, ya, modal lucu doang, ya, bahkan modalnya mukanya jelek doang, ya, tapi kaya raya, ya, miliaran uangnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling beruntung di antara kalian di akhir zaman adalah Luka bin Luka. Orang jelek anaknya orang jelek. Orang bodoh anaknya orang bodoh. Ya, dia enggak tahu apa-apa tentang sains, tentang teknologi, tentang ekonomi, enggak tahu apa-apa. Ya, hanya bisa melucu doang atau bisa bersuara, suaranya bagus. Ya, itu yang beruntung. Itu yang diminati oleh manusia. Hari ini sudah kita lihat sedikit tanda-tandanya. Ya, seperti sama dengan agama yang pinter, yang ahlu hadis dan seterusnya tidak dikenal oleh kaum muslimin. Dia tadi di kaum muslimin kenal dengan Syaibani, kenal dengan Syaibin Bah, kenal dengan Syaibu Taimi, ya tidak. Yang mereka kenal dari tokoh-tokoh agama ini siapa? Yang tidak tahu apa-apa tentang hadis, tidak tahu apa-apa tentang tafsir, ya bahkan pelawak, pemain sinetron berbicara tentang masalah agama dan kaum muslimin mengenal pasti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ar-Ruwaibidah yang akan tampil berbicara masalah agama ini, Ar-Ruwaibidah di akhir zaman, orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama tetapi dia tampil, ya, karena tentu lewat media itu. Ya, berbeda dengan hari itu. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abu Hanifah? Ya, betul-betul kaum muslimin mengenal ulama-nya. Dan betul-betul kecil orang yang dikecilkan oleh Imam Ahmad, orang yang dikecilkan oleh Imam Syafi'i, betul-betul kecil. Kecil sekali, apalagi di zaman Umar. Antum barangkali masih ingat kisah tentang Sabiq. Sabiq. Sabiq ini banyak omong, banyak cerita, banyak nanya tentang Al-Qur'an. Ya, pukul oleh Umar di hadapan kaum muslimin, dipukul oleh Umar, kecil di hadapan kaum muslimin menjadi kecil. Ya, karena apa? Karena ditahdir oleh Umar bin Khattab. Jadi betul-betul tidak tampil hari itu orang-orang yang tidak berilmu. Yang tampil adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Yaitu yang lainnya yang ingin tampil pada alat sesat menjadi kecil ketika sudah ditahdir oleh para ulama. Tidak seperti hari ini. Tidak seperti hari ini. Ya, Allah. Ya, hanya itu barangkali. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanya mengenai puasa boleh? Boleh. Pas bangun tidur udah azan subuh, boleh tidak makan? Yang pertama, apabila antum berada di tempat di mana azan subuhnya adalah tepat waktu, ya. Atau antum yakin bahwa memang fajar sudah terbit, ya. Maka untuk makan dan seterusnya ini tidak ada dalil karena memang butuh waktu, barangkali cuma minum, ya. Tetapi jika hari ini, sekarang ini antum lihat berapa banyak azan-azan subuh yang buru-buru. Walaupun sesuai dengan jadwal tapi buru-buru. Kenapa buru-buru? Betul-betul fajar belum terbit. Antum bisa lihat, ya. Antum bisa buktikan, apalagi antum yang punya rumah tinggi tingkat subuh naikkan. Lihat ke timur, ya, gelap. Artinya belum ada cahaya fajar. Kalau cahaya lampu lain lagi. Jadi maksud cahaya fajar. Karena hukum asal detik itu adalah malam. Kita tahu adalah malam. Kita katakan bahwa ini sudah tidak malam lagi, sudah siang, diawali dengan terbitnya fajar, yaitu subuh. Itu ketika ada tanda. Ketika tidak ada tanda, maka hukum asal adalah malam. Yes. Sebagaimana kita sudah wudu tadi jam 10 misalnya. Kita yakin betul bahwa itu adalah hukum asalnya, kita sudah wudu. Lalu kita ragu, sudah kentut apa belum? Sudah kentut apa belum? Tadi saya sudah kencing apa belum? Lupa. Maka antum pegangin yang mana? Ya, artinya wudu lagi apa jangan? Jawab. Ya? Iya, jangan. Ya, karena apa? Pegangin asalnya. Bahwa yang ragu tidak bisa membatalkan yang yakin. Antum tadi jam 10 sudah wudu, yakin. Sementara setelah itu antum kentut atau tidak, kencing atau tidak, yakin apa ragu? Ragu. Maka keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Ya. Begitu juga sebaliknya, antum ingat betul tadi jam 10 kencing. Ya, kemudian setelah itu saya sudah wudu apa belum ya? Saya sudah wudu apa belum ya? Ragu. Maka antum harus pegangi kencing. Maka antum harus wudu lagi, gitu. Ya. Ah, begitu juga dengan fajar. Hukum asalnya yang kita yakini itu adalah malam. Kita katakan fajar sudah terbit, kita katakan subuh telah datang, itu jika ada sesuatu. Apa sesuatu itu fajar? Terang di timur, terangnya menyebar, bukan garis seperti ekor serigala. Ini namanya fajar kadzib, fajar yang dusta, yang bohong, fajar yang tidak benar, nanti akan hilang lagi. Tapi jika terangnya itu menyebar, menyebar, menyebar, akhirnya menerangi gunung, bukit, jalanan dan seterusnya, itulah fajar sahih, fajar yang benar. Maka jika antum balut, kemudian antum sudah mendengar azan subuh di mana-mana, kemudian antum melihat ke arah timur masih gelap, hukum asal dipegang. Ya, karena memang kebiasaan di negeri kita seperti itu. Ya, terlalu pasrah dengan jadwal. Padahal jadwal boleh digunakan untuk pertolongan. Mendung misalnya, hujan lebat misalnya, matahari tidak kelihatan. Jika kita bisa melihat matahari, duhur, amar, ya, maka jadwal jangan dipakai. Ya, ini kalau tidak ada fitnah. Kecuali kita bukan muazin, kita bukan pengurus masjid, kita bukan imam, ya sudah, ikutin masyarakat sama-sama. Nah, tapi dalam kasus ini boleh. Ya, untuk melihat masih gelap, ya, makan saja. Ya, orang-orang dah komat, mau dah salam salat subuh, ya, hukumnya apa? Belum ini. Gitu ya. Ya. Yang mana yang mengenai tanda-tanda kiamat tadi yang budak melahirkan tuannya, pernah dapat pemahaman kalau budak melahirkan tuannya itu katanya yang anaknya memperlakukan orang tuannya seperti pembantu itu sahih. Ya itu tadi pendapat pertama tadi, tapi pendapat itu merju, pendapat itu tidak kuat, pendapat itu lemah karena kaidah bahwa hukum asal pemahaman itulah dengan lafaz anak, ya, dan budak, ada kata-kata budak. Pendapat yang kuat betul-betul seperti tadi, betul-betul dia budak, betul-betul melahirkan tuannya karena dia adalah anak. Satu lagi saya mau menjelaskan itu, ya, Ya'juj Ma'juj ini satu bangsa. Di mana bangsa ini ada yang besar sekali fisiknya, ada yang kecil sekali untuk ukuran manusia. Ya. Manusia terbesar ada pada diri Ya'juj Ma'juj, manusia terkecil ada pada diri Ya'juj Ma'juj. Wah, ya, kejam, beringas, bengis. Dan ini sudah mulai ada di zaman Raja Dzulqarnain. Itu bisa lihat di surat Al-Kahfi. Tentu kita tidak ragu dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, mereka merusak apa yang mereka dapati. Maka kaum yang dirusak, yang diserang itu minta pertolongan kepada Raja Dzulqarnain untuk menghentikan serangan Ya'juj Ma'juj. Maka Dzulqarnain mengumpulkan besi-besi, tumpukan besi-besi. Berarti kita tahu bahwa hari itu sudah canggih. Ya, dia besi. Kemudian dicor dengan timah panas. Dan itu berada di antara dua gunung. Kita tidak bisa bayangkan betapa tingginya. Disitulah Ya'juj Ma'juj. Dia tidak bisa keluar. Maka tidak bisa naik kan. Maka mereka melubangi itu. Ya, setiap hari. Ya, melubangi setiap hari. Bergantian terus. Agar apa? Agar bisa keluar. Dan Nabi mengatakan lubang yang dilubangi oleh Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Dia melingkarkan jari belia. Nah, tentu mereka belum bisa keluar. Lama-lama akan besar, lama-lama akan besar. Di hari-hari akhir kelak besar dan mereka keluar. Dan ketika mereka keluar, maka mereka akan merusak apa saja yang mereka lewati. Ya. Bahkan dilihatkan mereka melewati satu danau. Lalu mereka minum air danau itu. Kita tahu danau, sekecil-kecil danau seperti apa ya. Danau lah, air yang melimpah banyak. Nah, barisan terakhir dari Ya'juj Ma'juj ini udah gak kebagian air. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya dan betapa rakusnya ya, makan, minum. Itulah Ya'juj Ma'juj. sekarang lokasinya di mana? Gak ada yang tahu, ya. Jangankan kita, Amerika yang canggih, Jepang yang canggih katanya, di mana semua tempat sudah terpantau oleh satelit, nggak bisa memantau. Belum ada kabar dari NASA misalnya, dari Amerika misalnya, bahwa ada satu makhluk yang tertutup di antara dua gunung, nggak ada. Berarti, ya? Iya manusia. Bangsa manusia yang rusak, ya? Ya. Hizbiyin atau Harafiyin ini adalah kelompok-kelompok Islam yang ingin memajukan Islam, tetapi dengan cara pergerakan, ya. Maka cara-cara sholat berjamaah di awal waktu, mengetahui ilmu syar'i dan seterusnya tidak dilirik oleh mereka. Ya, menurut mereka bahwa Islam ini akan jaya dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah, maka mereka bikin gerakan-gerakan. Ya, Mesir, di Sudan, di Indonesia, gerakan-gerakan. Apa saja gerakannya? Yang gerakan yang tidak mengikuti syariat Islam. Padahal Islam pernah jaya hari itu mengalahkan dua superpower dunia, Romawi dan Persia, tanpa gerakan. Tanpa gerakan. Artinya cukup dengan akidah, dengan ibadah, dengan mengikuti qaulullah wa qaul rasul, pasti Allah akan bikin jaya. Dan ini janji Allah di beberapa ayat dan di beberapa hadis. Ya, misalnya di An-Nur 55. Allah akan memberikan kejayaan, kemenangan, kekhalifahan jika kalian beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, tidak perlu gerakan-gerakan. Maka tidak perlu kaum muslimin melakukan gerakan-gerakan. Yang penting kaum muslimin taat kepada Allah, menutup aurat, salat berjamaah di masjid, menjaga pergaulan laki dan perempuan, menjauhi segala bentuk maksiat, zina, judi, khamar dan seterusnya. Yang terpenting menjauhi dosa terbesar, apa? Syirik. Nomor dua, bid'ah. Itu. Ya. Karena yang membuat kaum muslimin jaya ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya, serahkan kepada Allah. Jika Allah ingin membuat jaya kaum muslimin, mudah sekali. Jika Allah ingin memenangkan kaum muslimin, mengalahkan Amerika, mudah sekali. Tapi kenyataan kaum muslimin yang kalah. Di Irak kaum muslimin yang kalah, di Palestina kaum muslimin yang kalah, yang menang Yahudi, yang menang Amerika. Siapa yang bikin menang? Ya Allah. Ya, maksud Allah ingin kaum muslimin menang di Palestina tapi enggak kesampaian. Bukan Tuhan namanya. Allah yang membuat kaum Amerika menang, Yahudi menang, kaum muslimin terbantai, kalah. Siapa Allah Rabbul Alamin? Kenapa Allah setega itu? Kan pertanyaan kita seperti itu. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin tidak taat kepada Allah. Karena Allah akan menolong jika kaum muslimin menolong agama Allah. Inna Rasulullah ya Rasulukum. Ya surat Muhammad. Bagaimana Allah akan tolong kita kaum muslimin sementara kita kaum muslimin tidak menolong agama Allah, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak menutup aurat, malah berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Bagaimana Allah mau tolong? Gitu. Itu sedikit tentang orang-orang muslimin. Jadi ingin maju, ingin jaya, tapi caranya tidak mengikuti syariat Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, tapi caranya ngarang sendiri. Ya, dengan gerakan-gerakan. Hampir semua gerakan di muka bumi ini ada pimpinannya. Lihat Tahrir punya pimpinan. Lihat Ikhwanul Muslimin ada pimpinan. Ya, lihat Jamaatul Muslimin ada pimpinannya. Itu gerakan-gerakan. Berbeda dengan salaf, bukan gerakan, maka enggak punya pemimpin. Ya, pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana syahadat bisa bintang? Bukan pemimpin. Karena pemimpin itu secara formal mengatur. Ya, Syahbani hanya mengatakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ya, tidak menambah, tidak mengurang. Ya, pertanyaan dari istri di rumah. Gaji yang kita terima di sini halal atau haram? Gaji apa? Gaji kita yang entah dari uang ini istri nanya. Riba? Gaji yang saya terima. Iya. Iya, pribadi yang haram. Ya, kita kerja di pabrik minuman keras, gaji haram. kita kerja di pelacuran gajinya haram. Diri itu haram. Bagaimana? Ya, maka cepat. Ya, hijrah cari yang halal. Jauh lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ya. Uang-uang haram itu kita anggap sebagai pinjaman, Ustaz, terus kita putarkan. Nanti yang kita anggap pinjaman itu kita pisahkan. Kita ambil yang hasil dari keuntungannya itu masih ikut haram atau enggak, Ustaz? Kalau untung, kalau rugi, gimana? Kalau rugi, gimana? Kalau bangga, gimana? Minjemin lagi. Sesuatu yang tidak jelas, berarti. Ya. Dan sesuatu yang haram, semua tidak mendatangkan keberkahan. Yang mendatangkan keberkahan adalah yang halal. Ya. Ada baca di riwayat tentang masa hidupnya Dajjal. Bahwa di riwayat itu menyatakan bahwa Dajjal hidup dalam kurun waktu 40 hari. Satu hari pertamanya sama dengan 1 tahun, 2 hari sekian. Itu apa menyatakannya dalam 1 hari itu benar hitungannya 1 tahun atau cuma ibarat 1 hari itu rasanya kayak setahun atau gitu? Enggak, memang betul-betul seperti itu. Kalau yang kenyataannya seperti itu, kita ini nantinya, ya kan kita tahu bahwa sholat satu hari 5 kali, haji setahun sekali, seperti itu kita, itu patokannya perkiraan. Pertanyaan antum sudah ditanyakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah akhirnya bisa, ya Rasul, gimana jika kami hidup di hari yang sebetulnya 1 tahun itu? Apakah berarti dalam 1 tahun yang kelihatannya seperti 1 hari berarti sholat hanya 5 kali? Ya, berarti dari subuh sampai subuh lagi setahun. Dari subuh sampai maghrib kira-kira setengah tahun. Dari subuh sampai zuhur kira-kira mungkin 3 bulan. Berarti 3 bulan hanya sholat 2 kali. Nabi mengatakan la faqduru la. Enggak, perkirakan. Jadi kira-kira. Jadi kira-kira dari zuhur sampai dari subuh sampai zuhur 4 jam 5 jam ya segitulah diperkirakan. Jadi tidak memakai patokan matahari lagi. Ini sekaligus dalil bagi orang yang hidup di kutub misalnya 3 bulan siang, 3 bulan malam, maka tidak mungkin 3 bulan hanya sholat 3 kali 4 kali, ya, tapi diperkirakan. Habis? Ya. Hadis kutsi itu bedanya hadis yang lain. Sanadnya sampai kurang. Hadis kutsi itu sanadnya sampai Quran. Maka di hadis qudsi itu ujungnya apa? Qolallah. Allah berfirman. Kalau hadis bukan qudsi, qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Hadis Al-Qur'an kita baca dalam salat ya disunahkan. Hadis qudsi enggak boleh. Gitu. Kemudian Al-Qur'an bisa dipakai untuk meruqyah. Ya kan? Orang sakit, orang panas. Hadis kursi tidak bisa. Al-Quran kita baca tidak tahu artinya, dapat pahala enggak? Dapat pahala, kebaikan. 1 huruf, 10 kebajikan. Hadis kursi tidak. Itu bedanya. Sama-sama kolom. Ya. Maka di dalam hadis kursi berbunyi aku. Akunya di sini Allah, bukan Nabi. Sama. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang da'if, ada yang maudhu. Bahkan banyak sekali hadis-hadis qudsi ini yang da'if, maudhu, terutama yang diriwayatkan oleh Abu Syah. Habis? Kalau habis kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.